الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب من قال الأضحى يوم الأحد باب siapa yang mengatakan adha yauman nahar di hari penyembelihan. Baik, yaumun nahar atau yaumul adha. Baik. Qala rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibn Salam qala haddatsana Abdul Wahhab qala haddatsana Ayyub an Muhammad an ibni Abi Bakrah an Abi Bakrah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna zamana qad istadara." Sesungguhnya zaman ini telah berputar. Kahayatihi sebagaimana bentuknya ketika Allah menciptakan awal pertama kali langit dan bumi. As-sanatu itna asyara syahra. Tahun itu terdiri dari 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Bulan haram artinya bulan tidak boleh melakukan peperangan di dalam. Baik. Haram hukumnya. Thalathun mutawaliyat, 3 bulan haram ini berturut-turut. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini tanggal 11, 12 dan bulan 11, bulan 12 dan bulan 1. Barakallahu fiik. Wa Rajab Mudhar dan yang keempatnya adalah Rajab. Yang kita sekarang berada di dalamnya ini Rajab. Tanggal 3 atau berapa? Tanggal 3 atau tanggal 4 Rajab. Rajab, Syaban, Ramadan. Sebentar lagi kita masuk Ramadan. Rajabu Mudar. Rajabu Mudar disandarkan kepada orang-orang Mudar karena mereka adalah orang-orang yang paling gigih mentaatinya. Barakallahu. Alladhi baina Jumadai wa Sya'ban. Yani Rajab ini di antara Jumadil Tsani dengan Sya'ban. Ayu syahrin hadha? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan apa yang kita sekarang berada di dalamnya ini? Ayu syahrin hadha? Qulna Allah wa Rasuluhu a'lam. Kami mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maksudnya walaupun sahabat tahu kalau mereka berada di bulan apa waktu itu. Tapi karena Rasulullah mempertanyakannya, seakan-akan para sahabat memahami pertanyaannya bukan cuma sekedar pertanyaan bulan apa ini. Paham barakallahu fikum. Sehingga jawaban dari para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismi. Maka kami pun terdiam semuanya. Apa pasca kata kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismi. Karena beliau diam, kami pun mengira bahwa beliau akan menamainya dengan nama yang lain. Faqala alaysa dzulhijjah? Alaysa dzulhijjah? Tidakkah bulan sekarang ini bulan dzulhijjah? Qulna bala. Iya ya Rasulullah, betul. Dzulhijjah. Ya sahabat tahu kalau Dzulhijjah. Barakallahu fiikum. Qala ayyu baladin hadza? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Terus negeri apa ini yang kita berada padanya?" Innallahu wa rasuluhu a'lam. Kita pun, kami pun mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Fasyakat hatta wananna annahu sayyukamih bigiris. Kemudian beliau pun terdiam sejenak. Sampai kami pun mengira bahwa beliau akan menamai negeri itu dengan nama yang lain. Faqala alaysal baldah. Bukankah negeri ini adalah al-baldah, yakni tanah haram, Makkah. Kulna bala, kita pun mengatakan, iya betul ya Rasulullah. Qala fa ayyu yawmin hadha? Lah terus hari ini hari apa? Kulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kami pun mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu hari apa hari ini. Fasakata hatta walantahu annahu sayyisammihi bighairis. Beliau pun terdiam sampai kami pun mengira bahwa beliau akan menamainya dengan nama yang lain. Faqala alaysa yawmun nahr, alaysa yawman nahr. Tidakkah hari ini adalah hari penyembelihan tanggal 10 Dzulhijjah? Qulna bala. Kami pun mengatakan iya. Qala fa inna dima'akum wa amwalakum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, qala Muhammad fahsibuhu qala wa aradakum. Dan kehormatan-kehormatan kalian. Ini harta, darah, dan kehormatan. Alaikum haramun. Atas kalian haram. Tidak ada yang boleh menumpahkan darah orang lain. Mengambil harta orang lain. Mencoreng kehormatan dan nama baik orang lain. Semuanya haram atas kalian. Kehormati yaumikum hadha. Seperti haramnya hari kalian ini. Fi baladikum hadha, seperti haramnya negeri kalian ini. Fi syahrikum hadha, seperti haramnya bulan kalian ini. Hari yang haram, hati tanah haram dan bulan haram. Barakallahu. Wa satalqauna rabbakum fayas'alukum an a'malikum. Dan kalian akan bertemu dengan Rabb kalian nanti di hari kiamat. Dan Allah akan bertanya kepada kalian tentang apa yang kalian lakukan. Ala fala tarji'u ba'di dhullalan. Maka jangan kalian kembali sepeninggal aku nanti menjadi orang-orang sesat. Kalian ini sudah mendapat petunjuk. Ada ilmu, ada cahaya. Barakallahu fiik. Maka jangan kalian kembali menjadi orang-orang sesat sepeninggal aku. Dullala. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Saling memenggal leher sebagian yang lain. Jangan kalian saling membunuh. Ala liyuballighi syahidul ghaib. Hendaknya orang yang menyaksikan, mendengarkan ucapanku ini, menyampaikannya kepada orang yang tidak hadir sekarang. Barakallahu fiik. Jadi artinya di sini ada kewajiban menyampaikan ilmu. Fala'alla ba'dha man yablughuhu an yakuna aw'alahu min ba'di man sami'ahu. Apakah orang meminta untuk diberitahu atau tidak, ya sampaikan. Karena ini perintah. Tapi anak kita sampaikan kepadanya, istri kita, keluarga kita, apa yang kita dapati dari ilmu. Tapi walaupun mereka tidak memintanya, apa yang kalian dapatkan tadi, pelajaran apa, ilmu apa, sampaikan saja langsung. Tadi kita belajar begini. Ternyata tidak boleh. Ternyata kita harus begini. Ternyata dan seterusnya. Menyampaikan ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala'alla ba'dha man yablughuhu. Boleh jadi orang yang disampaikan kepadanya, ayyakuna aw'alahu min ba'di man sami'a, lebih paham, lebih mengerti dari yang menyampaikan. Maksudnya begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada si A. A ini menyampaikannya ke si B. Boleh jadi si B ini lebih paham daripada A. Barakallahu fiik. Karena ya namanya pemahaman adalah mauhibah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Walaupun sama-sama diberi ilmu, A diberi ilmu, B juga diberi ilmu. Tapi boleh jadi si B ini lebih cerdas, lebih paham, lebih mengerti ketimbang si A yang mendengar langsung. La'alla, maka Rasulullah mengatakan la'alla, boleh jadi. Barakallahu fiik. Boleh jadi yang disampaikan kepadanya ilmu tadi, barakallahu fikum, lebih paham, lebih mengerti ketimbang yang mendengarnya langsung. Fakana Muhammad idza dzakarahu qala shadaqan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammad idza dzakarahu, ar-rawi maksudnya, ketika mengingat ini beliau langsung mengatakan shadaqan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah benar adanya. Baik. Thumma qala ala hal ballaghtu, ala hal ballaghtu. Kemudian beliau mengatakan, baik, tidakkah aku telah menyampaikannya? Barakallahu fiik. Tidakkah aku telah menyampaikannya? Menunjukkan bahwa menyampaikan sesuatu dari ilmu adalah perkara yang mesti. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala hal ballaghtu, tidakkah aku telah menyampaikannya? Menyampaikan risalah, menyampaikan apa yang mesti disampaikan, ya merupakan tugas kerasulan, tugas nabi, tugas rasul untuk menyampaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabb wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Wahai Rasul, sampaikan apa yang datang dari Rabb-mu. Kalau masih ada saja sesuatu yang kau tidak sampai, kau sembunyi-sembunyi atau apa, maka engkau dicap tidak menyampaikan secara keseluruhan. Barakallahu fiik. Karena tugas nabi adalah menyampaikan apapun dan bagaimanapun, hatta masalah itu berhubungan dengan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap beliau harus menyampaikan. Baik. Syahid dari hadis ini yang panjang ini, bolehnya kita mengatakan yaumun nahr, dan boleh juga kita mengatakan yaumul adha. Tidak jadi masalah mana-mana kita menamakannya. Yaumun nahr dengan yaumul adha, hari penyembelihan. Qala rahimahullahu taala, babul adha wan nahr bil musalla. Bab al-adha wan nahr, menyembelih kurban di musalla. Musalla yang dimaksud adalah tanah lapang yang biasa dipakai untuk sholat id. Ya, musalla. Baik. Adapun musalla yang kita pahami sekarang ini, secara umum musalla itu bernama masjid. Masjid jamaah. Masjid jamaah. Masjid yang kita melakukan sholat berjamaah 5 kali sehari semalam. Tapi kalau masjid yang lebih besar lagi, biasanya disebut dengan masjid jami'. Masjid jami', yakni masjid untuk kita berkumpul padanya secara umum untuk melakukan sholat Jumat. Di sana tetap ada sholat 5 waktu. Dan sholat Jumat, semua masjid-masjid kecil ini ditutup untuk berpindah melakukan sholat Jumat di sana. Berkelabi. Yang biasa kita disebut dengan masjid jami'. Kalau masjid yang kecil yang hanya untuk kita melakukan sholat 5 waktu, yang biasa kita sebut musola atau langgar atau surau, itu masjid jamaah, masjid jamaah. Kemudian musola yang sesungguhnya adalah lapangan yang biasa dipakai untuk sholat. Barakallahu fiik. Qala rahimahullahu taala, babul adha wan nahr bil musalla, bab menyembelih hewan kurban di musalla, tempat salat. Qala rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibn Abi Bakar al-Muqaddami qala haddatsana Khalid ibn al-Harith qala haddatsana Ubaidullah an-Nafi' qala kana Abdullah yanharu fil manhab. Qala Ubaidullah yakni manhab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi bahwa Abdullah bin Umar menyembelih hewan kurbannya di tempat penyembelihan, yakni manhar. Kalau Ubaidullah yakni manhar Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat menyembelihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu kala, di mana beliau menyembelih, di situ pula Ibnu Umar menyembelih sembelihan. Qala hadatsana Yahya bin Bukair qala hadatsana Laits an Katsir Ibnu Farqat Nafi' anna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma akhbarah qala kana Rasulullah yadhbahu wa yanharu bil musalla. Barakallahu fiik. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih sembelihannya di musalla. Dan orang ya menyembelih di mana-mana saja, mau menyembelih mana yang tempat yang nyaman untuk dia menyembelih. Barakallahu fiikum. Yang aman dan nyaman penyembelihannya. Karena terkadang barakallahu fiikum, kalau tidak nyaman dan tidak aman, boleh jadi terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Terjadi kecelakaan. Ada yang ketendang, ada yang ketanduk. Ini hewan-hewan. Seandainya bisa dilakukan, sekarang itu Masya Allah hewan kurban, khusus sapi, sapi yang besar, terus setengah mati, gue kasih rubuh. Sekarang ada, sudah ada alat, Masya Allah, sapi itu dimasukkan di situ, kemudian alatnya merapat, kemudian direbahkan bersama dengan sapinya satu kali alat. Tinggal disembelih. Tidak perlu lagi baku tarik ulur ke sana kemari. Soal ada yang dapat tendang, soal ada yang Tuhan. Capek. Untuk menyembelih berapa ekor saja sudah kelelahan. Maka dengan adanya alat, dengan adanya fasilitas, maka luar biasa. Jadi, semakin memudahkan, semakin gampang. Jadi, kalau ada alat-alatnya, Masya Allah, luar biasa cepatnya. Seperti di manhar sekarang ini, Masya Allah, canggih. Ini kambing dimasukkan ke dalam kandang. Kandang ditutup. Kandang itu bergerak masuk. Kandangnya bergerak. Begitu masuk, tinggal tukang jagalnya datang. Cepat sekali. Cuma satu kali ngiris. Dalam kondisi berdiri ini onta. Roboh pada langsung ada air selang besar menyiram ke tempat. Masya Allah, langsung digantung jalan. Barakallahu, digantung di seberang tanah langsung ada kuliti tinggal pengait kemudian barakallahu fikum ontanya ditarik ke atas. Ini yang menarik kulitnya ke bawah. Plus kulitnya tertinggal, ontanya sudah tak berkulit ke atas, pindah ke ruang sebelah. Dikeluarkan semua isi perutnya, kemudian pindah ke sebelah. Sampai sana tinggal daging. Proses canggih sudah. Tidak lagi sama seperti dahulu, repot. Harus memakai banyak tenaga. Sekarang serba mesin. Masya Allah. Baik. Digantung. Biasanya digantung. Begitu selesai di apa namanya, disembelih, digantung itu sapi. Atau juga bisa kita lakukan sesungguhnya dengan memakai besi berapa panggal barakallah, tinggal dikerek naik ke atas, bersih insyaallah, memisahkan antara kulit dengan dagingnya, menguliti sapi sangat mudah. Ini menguliti sapi setengah mati, yang tidak pernah menggang sapi, tidak pernah megang pisau, masuk juga. Tangannya sendiri yang dipotong lain kali. Subhanallah. Baru dua kali, tiga kali bair, solalah. Gantian lagi. Pokoknya belepotan, caparudi. Sudah campur-campur, sudah pasir, di tanah, di kotoran. Walhasil, semestinya diserahkan apa? Serahkan pekerjaan ini kepada ahli. Serahkan kepada ahli. Orang-orang yang mampu. Wallahu musta'an. Qala rahimahullahu taala babu udhiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udhiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini akhranaini wa yudkaru saminaini. Qala Yahya bin Sa'id sami'tu Aba Umamah bin Sahal qala kunna nusammilu al-udhiyata bil Madinah wa kana al-muslimuna yusamminun. Baik. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih udhiyah, yakni hewan kurban, bikabshaini akhranaini, dengan dua kambing yang bertanduk. Wa yudhkaru saminai, dan disebutkan bahwa dua kambing itu kambing yang gemuk. Bukan cuma sekedar tanduknya seperti kita ini, yang penting buat tanduk jantan. Mau krempeng, mau apa. Subhanallah, itu nomor berikut. Yang penting panjang dari tanduk. Bukan tanduknya yang termakan, barakallah. Baik. Tapi dagingnya. Yang diinginkan adalah apa? Sehatnya, gemuknya, berisinya. Intinya tasurun nadirin, membahagiakan, menyenangkan bagi orang-orang yang memandangnya. Kalau sudah kambing itu kurus, caparuni, belean, atau belean, saki mata, barakallahu fikum, kemudian kotor, mengenaskan. Kalau orang bilang ini, mau potong semua ini. Biasanya mau potong ini. Pakai kasihan. Kasihan mau potong ini. Barakallahu alaikum. Semestinya barakallahu alaikum digemukkan. Allah al-Mustaham. Wa qala Yahya bin Sa'id, sami'tu Aba Umamata ibn Sahal, aku mendengar Umamata ibn Sahal berkata, kunna nusammilul udhiyah. Dulunya kami itu menggemukkan hewan yang akan dikurbankan. Digemukkan. Berarti ada persiapan jauh-jauh hari sebelum. Adanya penggemukan, digemukkan, dikasih makan baik-baik. Kalau dipelihara baik-baik, dirawat. Kunna nusamminul udhiyata bil Madinah wa kanu muslimun sammun. Baik. Dan kaum muslimin pada saat itu menggemukkan sehewan-hewan yang mereka akan berkelabik. ما شاء الله. طيب دي حديث yang lain ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كمشين أقرنين موجو أملحين موجوين. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua ekor kambing akranain yang bertanduk. Tapi kalau memang kambing itu jenisnya tidak bertanduk ya tidak apa-apa. Barakallahu fiik, karena kambing-kambing ini memiliki jenis-jenis. Tapi barakallahu fiik. Ada yang memang tak bertanduk, tidak ada tanduk. Baik jantannya maupun betinanya. Tapi ada memang juga barakallahu fikum, kambing yang tanduknya besar sekali begini melingkar si tanduk besar. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih amlahaini. Amlahaini biasanya imma warnanya hitam kemudian ada putih di perutnya yang melingkar, ada warna putih melingkar di perutnya. Amlahaini atau kebalikannya, putih kemudian ada warna hitam di perut. Mauju'aini, mauju'aini yang telah dikebiri. Barakallahu fiik. Mauju'aini yang telah dibiri. Di sini dikatakan oleh Al-Hafidz rahimahullah wa fihi jawazul khasi min at-tahiyah. Bolehnya menyembelih hewan yang dikebiri sebagai hewan korban. Baik. Biasanya hewan yang telah dikebiri syahwatnya tidak ada dan dia akan lebih fokus pada penggemukan. Barakallahu fiik. Di sini katakan oleh Al-Hafidz lakin laysa hadza aiban, yakni tidak adanya testisnya, yakni pelirnya kambing ini sudah tidak ada atau sapi atau yang lainnya dari hewan-hewan. Baik. Ini bukan aib karena al-khasa. Tapi inna al-khasa yufidul lahm tayyib wa yufi anhu az-zuhuma wa su'ir ra'ih. Baik. Dengan hewan yang terkibiri menjadikan dagingnya lebih bagus. Barakallahu dan akan menjadikan aromanya bagus tidak busuk. Masyaallah. Tapi kalau tidak ada yang diinginkan dari mengebiri itu, ya tidak perlu. Biarkan dalam kondisi seperti itu, tidak apa-apa. Syahiduna di sini di bab ini barakallahu fikum melakukan penggemukan sapi, unta atau kambing sebelum disembelih. Sebagian orang ketika kita beli sapinya, ya karena kita tinggal di kota, nih satu bulan atau dua pekan sebelum hari H, ya kita sudah beli. Barakallahu. Bahkan kita berikan uang tambahan dari kesepakatan harga untuk memeliharanya selama beberapa pekan. Ternyata diterlantarkan, itu tidak betul juga. Begitu diantar, yang kemarin-kemarin kita melihat dia begitu gemuk, begitu berisi, begitu sehat. Datang kemari tinggal tulang. Ini yang kemarin itu. Subhanallah. Tidak dikasih makan mungkin, tidak dikasih minum sebagaimana mestinya sehingga kurus. Allah musta'an. Mestinya kita mencari orang amanah kalau memang kita harus melakukan demikian. Kalau tidak, maka ya hendaknya mencari hewan korban yang dekat-dekat pas korban supaya tidak ada kejadian yang seperti itu. Barakallahu fiik. Tinggal sehari atau dua hari atau tiga hari sebelum penyembelihan kita sudah membeli Kita sudah memilikinya. Tapi sebagian orang memang hanya sekedar jualan. Jualan. Dan mereka dapat duit banyak dari sini. Dan tidak memperhatikan bagaimana bagusnya ini sembelihan kurban. Tidak mau peduli cukup umur atau tidak cukup umur. Pokoknya jualan. Bagaimana ini? Apalagi yang di situ, yang jadi penjualnya dianggap ustaz. Bagaimana ustaz? Boleh itu. 2 tahun itu dia. Padahal belum sampai 2 tahun. Intinya bagaimana caranya? Laris itu jualan. Puluhan sampai ratusan ekor dia jual dalam 1 periode. Dia kumpul memang barakallah. Kumpulin sapi-sapi dari pelosok-pelosok. Dia tampung, dia beri makan. Barakallah. Kalau sudah transaksi, sudah tidak terlalu bagaimana-bagaimana. La haula wa quwwata illa billah. Sehingga begitu hari H sudah kurus. Barakallah. Kurus itu sama. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Adam ibn Abi Iyas qala haddathana Syu'bah qala haddathana Abdul Aziz ibn Suhaib qala sami'tu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yudhahi kabshay wa ana udhahi bikabshay. Kata Anas ibn Malik, dulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor kambing, maka aku pun menyembelih 2 ekor kambing. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي كلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انكفى إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده وقال أنس رضي الله تعالى عنه انكفى إلى كبشين رسول الله صلى الله عليه وسلم kembali dari بارك الله بكم kembali dari solat Id Idul Adha menuju sembelihan beliau 2 ekor kambing yang bertanduk amlahi. Barakallah. Pada bahakuma biadihi beliau sendiri yang menyembelihnya dengan tangan beliau yang mulia. Barakallah. Baik. Bukan cerita, cuma pembahasan. Dari awal-awal itu insya Allah sampai akhir. Tidak ada pembicaraan tentang mana yang lebih utama, jantan atau betina. Perhatikan baik-baik. Baik. Di kitab-kitab pikir juga. Baik. Intinya mana yang lebih sehat, mana yang lebih gemuk, mana yang lebih bagus. Barakallahu fiik. Masya Allah. Walaupun kambing jantan ini lebih mahal, ya karena memang ya, sudah begitu. Karena orang semuanya cari yang jantan, akhirnya dimahalkan oleh orang. Coba cari yang betina. Ada yang jauh lebih murah, jauh lebih gemuk, jauh lebih sehat. Jauh lebih banyak daging dengan harga yang lebih murah. Kita juga bukan cari murahnya, tapi kita cari apa? Cari sehatnya, cari sempurnanya. Barakallah. Qala Ismail wa Hatim ibn Wardan an Ayyub an Ibn Sirin an Anas taba'ahu Wuhaib an Ayyub. Barakallahu. Kita cukup sampai sini. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Lantas